Mitra Bisnis, Kompas menulis, prinsip kebinekaan bangsa Indonesia jangan hanya menjadi jargon normatif. Kesadaran itu harus diwujudkan dalam kehidupan nyata sehari-hari dengan menerima dan menghargai kemajemukan suku, agama, ras, dan golongan. Tercatat selama tahun ini saja, sudah ada lebih dari 240 tindakan pelanggaran kebebasan beragama yang kebanyakan pelakunya hanya dihukum ringan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pendiri The Wahid Institute, Ahmad Suwedi. Pak Ahmad, apa komentar Anda soal ini? Pertama, sebenarnya kalau kita bicara grassroots, itu sebenarnya masih sebagaimana yang lalu ya, kalau kita ke kampung, kemana. Ini memang ada gerakan elit, fenomena elit tentang tadi itu, kekerasan, cenderung fanatik, dan kasus-kasus itu. Tapi menurut saya, sebabnya itu adalah karena pemerintah tidak memproteksi secara serius terhadap korban, dalam hal ini minoritas. Jadi bukan polisi ya, saya sangat apresiatif terhadap polisi yang secara umum mereka telah melakukan sesuatu yang baik. Tapi justru polisi itu tidak diproteksi oleh pemerintah. Polisi kan di bawah pemerintah, jadi pemerintah secara politik harus memproteksi polisi ketika polisi menegakkan hukum. Jadi misalnya begini, kalau polisi mencegat kelompok yang mau melakukan kekerasan, maka polisi akan diserang oleh pemimpin-pemimpin agama yang pro ini, yang pro grup itu. Pemerintah tidak memproteksi polisi, membiarkan polisi menjadi korban. Masalahnya sekarang ini bukan ada di masyarakat dan bukan ada di polisi, tapi pada para pemimpin, para politisi itu. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, memang itu akan menjadi semacam gelombang masyarakat. Masyarakat sebenarnya sudah jenuh dengan kekerasan-kekerasan ini. Masyarakat semula mengkritisi mereka, mencoba mencegah, tetapi karena terus-menerus terjadi dan pemerintah tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan pencegahan, akhirnya masyarakat apatis gitu, membiarkan itu. Saya ingin mengatakan bahwa masalah seperti ini tergantung pada ketegasan pemerintah. Kalau pemerintah melakukan proteksi terhadap polisi dan terhadap masyarakat dan terhadap korban dengan cara mencegah pelaku kekerasan dan menghukum kalau salah, maka ini akan berhenti. Pemerintah tidak melakukan, maka itu akan terjadi terus. Dan pemerintah ini punya tanggung jawab nantinya kalau ini menjadi masif gitu. Menurut saya masyarakat sudah melakukan sesuatu ya, seperti NU juga melakukan kritik terhadap kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan. Tentu NU tidak bisa melakukan pencegahan dengan cara kekerasan terhadap kekerasan, karena itu akan menjadi akumulasi kekerasan. Ansor, Banser, itu mereka sangat kritis terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kekerasan, tapi mereka tidak boleh juga melakukan pencegahan dengan cara kekerasan. Masyarakat juga tidak boleh melakukan kekerasan untuk mencegah kekerasan. Maka masyarakat saya kira sudah melakukan itu, hanya memang mungkin sekarang harus ada usaha yang lebih luas untuk memobilisasi pendapat bahwa kekerasan itu tidak boleh gitu. Tetapi sebenarnya masyarakat sudah melakukan itu. Saya bisa mengatakan bahwa kejaksaan, pengadilan, polisi itu under pressure violent group, tetapi tidak diproteksi oleh pemerintah. Itu masalahnya. Demikian pendiri The Wahid Institute, Ahmad Suwedi. Saya Wendy Lim.